Mari kita buka Alkitab kita, kita akan baca sebagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat 27 sampai dengan yang ke-31. 1 Korintus pasal 12 ayat 27 sampai dengan 31. Kita akan baca secara bergantiannya firman Tuhan ini. 1 Korintus pasal 12 ayat 27 sampai 31, saya baca 27, jemaat dikasih Tuhan baca ayat 28 dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-31. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat? Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Jemaat kasih Tuhan, bagian yang kita baca ini bagian yang terakhir dari pasal 12. Sebenarnya bagian ini tidak bisa dipisahkan di bagian yang depan. Di bagian yang utama itu, pasal 12 bagian depan, Paulus menyatakan berbagai-bagai karunia yang ada di dalam jemaat Tuhan. Satu persatu kita bisa baca semua itu ya. Tapi intinya, begitu banyak rupa-rupa karunia, tapi satu roh. Karena karunia itu dari Tuhan. Begitu banyak anggota satu tubuh, tapi semua itu satu kesatuan. Dan kita ini, ya di ayat 27 ditekankan, kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan bagian terakhir yang kita baca ini merupakan implementasi atau penerapan dari karunia-karunia yang sudah kita terima dari Tuhan. Masing-masing orang mendapat karunia khusus dari Tuhan. Karunia-karunia itu khusus diberikan dengan ada tujuannya. Dan bagaimana kita boleh menerapkannya di dalam kehidupan kita. Nah bagian ini, 20-31 inilah yang Tuhan inginkan kita melakukannya. Jadi Tuhan berikan kita tugas khusus untuk menerapkan setelah kita diberi karunia oleh Tuhan. Kita baca lagi ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kamu semua tidak terkecuali. Semua orang percaya adalah tubuh Kristus. Dan yang kedua, masing-masing adalah anggotanya. Tidak terkecuali. Semua orang percaya adalah anggota tubuh Kristus dan semua disatukan di dalam Kristus. Saudara-saudara, setelah kita tahu posisi kita, siapakah kita? Maka kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, apakah tugas utama kita? Kita tahu kita adalah anggota tubuh Kristus. Kita tahu kita diikat menjadi satu, menjadi tubuh Kristus. Nah, tugasnya apa? Kita baca ayat 28. Paulus katakan demikian. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Ada tiga hal utama yang Paulus katakan, yaitu rasul, nabi, yang ketiga pengajar, dan selanjutnya mereka punya karunia khusus untuk memimpin, menyembuhkan, melayani, berkata dalam roh, dan sebagainya. Nah, kita akan perhatikan tiga hal utama ini. Rasul, nabi, dan pengajar. Siapakah rasul itu? Rasul-rasul ini hidup pada zaman Tuhan Yesus. Mereka bersama-sama mengikuti Tuhan Yesus, lalu belajar apa yang Yesus katakan, Tuhan Yesus ajarkan pada mereka. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, lalu apa tugas rasul? Kan kudanya enggak ada yang diikuti ya. guru mereka agung sudah naik ke surga. Lalu apa kerja mereka? Nah, pekerja mereka menceritakan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Tuhan berikan karunia khusus kepada mereka masing-masing menulis firman Tuhan yang dikenal Alkitab kita. Memang tidak semua masuk menjadi firman Tuhan, tapi kita tahu pasti mereka berkarya buat Tuhan. Dan Tuhan pilih orang tertentu, tulisan mereka menjadi Alkitab. Saudara, mereka bersama-sama hidup dengan Tuhan Yesus. Lalu apakah sekarang masih ada rasul-rasul itu? Tidak ada. Rasul sudah habis. Ini 12 yang Tuhan pilih, selesai. Tugas mereka, mereka mati, tugas mereka selesai. Jadi zaman sekarang sudah tidak ada rasul-rasul lagi. Yang kedua mengenai nabi-nabi. Siapakah nabi-nabi itu? Nabi-nabi adalah orang yang dipakai oleh Tuhan sebagai alat Tuhan, sebagai juru bicara Tuhan. Tuhan ini menyatakan sesuatu, Tuhan panggil nabi-nabi itu untuk mengatakan kepada umatnya. Dan kadang-kadang nabi-nabi dipakai oleh Tuhan untuk menebuatkan tentang Tuhan Yesus yang akan datang. Jadi kita lihat di sini, nabi sebelum Tuhan Yesus, rasul zaman Tuhan Yesus dan sesudah Tuhan Yesus. Tapi semua berpusat mengenai Tuhan Yesus. Masih adakah nabi-nabi itu? Tidak ada, sudah selesai. Nabi-nabi tidak ada, rasul-rasul tidak ada. Lalu bagaimana Tuhan mau berbicara pada kita? Melalui Alkitab. Alkitab sudah cukup, sudah sempurna. Jadi tidak ditambah-tambah lagi, tidak dikurang-kurangi lagi. Jadi nabi sudah tidak ada, rasul sudah tidak ada. Tapi kalau ada orang mengatakan, aku rasul Tuhan, zaman sekarang ini, saudara boleh tertawa dan tinggalkan dia. Alkitab sudah mengatakan tidak ada rasul lagi. Firman Tuhan sudah genap, firman Tuhan sudah sempurna. Kalau dia mengatakan, aku ini nabi, saudara tinggalkan dia. Enggak ada guna mengikuti dia. Alkitab katakan, Alkitab sudah sempurna. Lalu hal yang ketiga yang Paulus katakan, pengajar. Siapakah pengajar itu? Saudara, setelah nabi dan rasul tidak ada, masih ada pengajar, yaitu siapa? Ya, kita-kita ini, saudara. Pengajarlah kamu semua adalah tubuh Kristus. Itulah pengajar itu. Kita melihat apa yang dimaksud pengajar oleh Paulus di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 dan 12. Kita buka Efesus pasal 4 ayat 11 dan 12. Apa yang dimaksud oleh pengajar oleh Rasul Paulus. Efesus pasal 4 ayat 11 dan 12 demikian firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Setelah nabi dan rasul tidak ada jabatan yang lain. Di dalam Korintus katakan pengajar saja, tapi dalam Efesus dikatakan ada gembala, pemberita Injil, gembala dan pengajar. Dan intinya jabatan seperti ini adalah apa? Untuk ayat 12, memperlengkapi orang kudus dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Tugas utama para pengajar adalah memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Siapakah orang-orang kudus itu? Kembali kita baca kepada Korintus, orang kudus kita semua. Kamu adalah tubuh Kristus. Kamu adalah orang-orang dipilih oleh Tuhan untuk percaya pada Tuhan. Dan tugas para pengajar memperlengkapi orang percaya ini untuk siapa? Untuk pembangunan tubuh Kristus. Rasul tidak ada, nabi-nabi sudah tidak ada, dan sekarang adalah pengajar itu. Saudara-saudara, kita perlu bertanya, mengapa pembangunan tubuh Kristus itu begitu penting? Inilah yang utama. Mengapa tubuh Kristus itu begitu penting? Jelas sekali ditekankan baik di Korintus maupun di Efesus, surat Paulus ini. Pembangunan tubuh Kristus adalah begitu penting dan itu tugas kita sebagai orang-orang percaya. Saudara, kita boleh melihat waktu Tuhan Yesus melayani di dunia ini. Sekali peristiwa dalam perjalanannya dia melihat pohon ara. Teringat peristiwa itu ya tercatat dari Matius pasal 21 maupun Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14. Kita lihat sebentar. Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14. Kita lihat bagaimana apa yang dilakukan Yesus pada sebuah pohon ara. Markus pasal 11 ayat 12 sampai dengan 14. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi pada waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon-pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Jadi ini pertama, Tuhan ingin bertemu pohon ara, dia merasa lapar, dia ingin ambil buah ara itu untuk menghilangkan rasa laparnya, tapi tidak ada buah pada pohon ara itu. Dan Markus mencatat, memang bukan musim buah ara. Kalau kita secara logika katakan, Tuhan ini pucingli ya, enggak ada aturannya. Jelas bukan musimnya kok mau kepingin makan buah ara. Nanti kita akan jelaskan ya, apa arti kalimat ini, waktu Markus menulisnya ini. Tapi yang kita perhatikan di sini, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Artinya apa? Pohon itu akan mati dan tidak mengeluarkan buah lagi. Nah itu dipertegas oleh Markus ya di ayat 20 dan 21. Kita baca sama-sama ya. Pagi-pagi, perhatikan katanya pagi-pagi ya. Tadi ayat 12 keesokan harinya. Sekarang, jadi waktunya sudah lewat. Pagi-pagi keesokan harinya lagi ya. Kemudian hari. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Jadi pagi lihat pohon ara, Tuhan marah enggak dapat pohon ara, lalu dikutuk, jangan lagi orang dapat buah dari kamu. Besok paginya lewat lagi, murid-murid seram melihat pohon itu bagaimana? Kering, mati sampai ke akar-akarnya. Jadi tinggal tunggu tumbangnya saja. Nah, ayat 21. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Berarti dia ingat kemarin. Yesus mengutuki pohon ara itu. Ya. Lalu dia berkata kepada Tuhan Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Saudara-saudara, Tuhan marah melihat pohon ara itu yang harusnya berbuah, tapi enggak berbuah, lalu dikutuk mati dan kering. Ini suatu hal yang mengerikan bagi kita. Kalau mau diterapkan kehidupan kita, Tuhan inginkan kita boleh bertumbuh, berbuah. Tapi kalau tidak berbuah, Tuhan marah. Bahkan sampai akarnya pun mati. Nah, sudah ada bagian yang perlu dijelaskan. Kenapa bukan pada musimnya Tuhan mau kepingin dapatkan buah ara itu. Saudara, menurut penelitian para ahli, pada zaman Tuhan Yesus itu ada 3 jenis pohon ara. Pohon ara yang pertama adalah pohon ara yang berbuah 3 tahun sekali. Maksud dalam waktu 3 tahun dia baru berbuah. Jadi begini, pada musim buah, tahun pertama dia betul mengeluarkan buah, tapi buah itu belum masak, belum matang, belum bisa dimakan, belum bisa diambil. Tahun pertama. Tahun kedua, buah itu tetap ada di pohon itu, tapi tetap belum masak. Sehingga belum bisa dimakan. Tahun ketiga, baru buah itu matang dan dimakan. Jadi selama 3 tahun buah itu nempel di pohon itu, tunggu masak, tunggu saatnya untuk dipetik, tunggu saatnya untuk diambil buahnya itu. Jadi pada saat pohon ini berbuah, pada saat pohon ini sudah siap buah aranya matang untuk dipetik, daunnya banyak sekali. Dan mungkin pohon-pohon yang lain belum ada daunnya. Jadi pohon ini subur, banyak daun, banyak buah, tapi setelah 3 tahun buah itu siap dimakan. Itu jenis pohon ara yang pertama. Jenis pohon ara yang kedua, ini agak berbeda. Pohon ara ini berbuah 2 kali dalam setahun. Jadi orang telah melihat pohon ini keluarkan daun, bisa dipetik 1 tahun 2 kali. Jadi banyak daunnya, banyak buahnya, dan mungkin pohon ara yang lain belum keluar buahnya, belum keluar daunnya. Karena ini kenapa ditekan daunnya? Karena Yesus melihat pohon ara itu banyak daunnya, dan dia mengharapkan kalau ada buah ara yang bisa diambil. Pohon ara jenis ketiga, itulah pohon ara yang berbuah tiap tahun. Dia mengeluarkan daunnya dan mengeluarkan buahnya. Dan pada umumnya, saat musim semi, ya, itu kira-kira bulan Maret, sekarang ini ya, bulan Maret, mungkin saudara yang tinggal di daerah dingin yang mengalami 4 musim ini, seperti saudara kita Sony ya, yang bertahun-tahun di Korea, mengalami banyak musim ya. Bulan Maret kira-kira awal musim semi ini, pohon ara itu mengeluarkan daunnya dan mulai keluar buah. Tapi enggak segera matang. Butuh waktu kira-kira 5 bulan baru matang. Jadi enggak keluar langsung matang ya. Kita lihat pohon mangga juga keluar kecil dulu, pertama besar, baru dia matang, siap dipetik. Jadi setelah kira-kira 5 bulan baru bisa dipanen, bisa diambil, kira-kira itu awal musim gugur, itu kira-kira bulan September. Awal musim gugur, nah sudah bisa diambilnya. Sehingga ketika Tuhan Yesus melihat pohon ini banyak daunnya, dia mengharapkan buahnya, tapi belum pada musimnya. Itu yang dicatat oleh Markus. Belum pada musimnya artinya apa? Belum musim buah pohon ara itu mengeluarkan buahnya. Karena tadi dikatakan kalau awal Maret musim semi, baru bisa dipetik musim gugur September. Nah, kapan Tuhan Yesus datang ke Yerusalem dan lalu ke Betania yang kita baca tadi? Kita baca kembali di Markus pasal 11. Tuhan Yesus ke Yerusalem dielulukan ya di pasal 11 bagian pertama. Tuhan Yesus ke Yerusalem dielulukan oleh orang-orang Yerusalem itu bulan Paskah, kira-kira bulan Maret. Bulan Paskah. Karena apa? Tuhan tahu dia saatnya harus ke Yerusalem dan dia akan naik ke Bukit Golgota disalib di sana. Dan orang-orang ini yang mengelulukan Tuhan Yesus pada bulan Maret itu, pada bulan perayaan Paskah di Yerusalem, mereka tekan, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Orang yang sama itu nanti akan berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Peristiwa ini bulan Maret ya pasti jelas. Pohon itu belum akan mengeluarkan buahnya, tapi daunnya sudah ada. Jadi jelas pohon yang Tuhan hadapi pada waktu itu bukan pohon yang selalu berbuah. Karena buah tadi, yang jenis ketiga tadi ya, bukan pohon itu. Dan jelas Yohanes pasal 12 mengatakan Yesus masuk ke Yerusalem itu pada bulan Paskah. Saudara, kita mengerti sekarang bahwa yang pohon itu bukan pohon yang berbuah pada masa itu. Walaupun itu musim pohon ara. Saudara, kita tahu sekarang jadi jenis pohon ara itu kemungkinan jenis yang pertama yang 3 tahun itu berbuah atau jenis yang kedua yang 1 tahun 2 kali berbuah. Memang pohon itu terletak di satu perkebunan dan di pinggir jalan sehingga tiap orang boleh ambil. Tidak melanggar hukum kalau orang ambil buah pohon ara itu karena semua orang boleh mengambil. Saudara mungkin bertanya, apa sih maksudnya kok ngomongin pohon ara begitu panjang? Saudara ada satu pelajaran yang indah yang Tuhan berikan pada kita. Israel dipilih oleh Tuhan untuk berbuah. Merekalah umat pilihan Tuhan. Tapi mereka gagal menjadi umat pilihan Tuhan yang berbuah. Maka Tuhan marah sekali kepada orang-orang Israel ini. Saudara, kita bukanlah pohon ara itu yang berbuah 3 tahun sekali. Kita juga bukan pohon ara yang 2 kali setahun berbuah. Jadi pohon-pohon ara yang berbuah pada waktu tertentu dengan kapasitas yang tertentu. Bukan itu. Yang Tuhan inginkan, kita harus selalu berbuah setiap saat. Secara konstan, kontinu berbuah dan tidak terbatas. Kenapa? Kita diberi kemampuan oleh Tuhan. Kita diberi karunia oleh Tuhan untuk bekerja buat Tuhan. Nah Tuhan mau kita terus berbuah, Tuhan mau kita terus berkarya buat Tuhan. Jangan tergantung pada waktu. Oh, kalau saya senang, saya mau bekerja buat Tuhan. Oh, kalau saya sedang senggang waktunya, oke, saya melayani Tuhan. Tidak, Tuhan mau kita terus melayani Tuhan secara konstan, secara kontinu, terus menerus. Jangan tergantung mood kita, jangan tergantung hati kita, jangan tergantung situasi yang ada sekitar kita. Bukan, Tuhan ingin kita melayani setiap saat kepada Tuhan. Tadi dikatakan pagi-pagi Tuhan bangun masuk Betania, lihat pohon ara. Lalu keesokan harinya Petrus lihat pohon ini sudah mati. Artinya penting sekali saudara, setiap pagi. Setiap pagi adalah hari yang baru yang Tuhan anugerahkan pada kita. Boleh menikmati hari itu. Dan Tuhan mau melihat buahnya. Apakah kita sudah berbuah tiap hari? Tuhan itu lapar. Lapar dalam tanda petik. Artinya Tuhan itu lapar melihat kita mengeluarkan buah. Tuhan itu lapar agar kita bekerja bagi orang-orang yang terhilang. Tuhan itu lapar bagi apakah tugas kita, apakah kita sudah membawa orang lain mengenal Tuhan Yesus. Berapa kali Tuhan Yesus datang kepada kita? Tiap pagi dia datang kepada kita, tanya pada kita, apa hasilmu? Tapi saudara, tiap kali Tuhan datang pada kita, Tuhan kembali dengan tangan hampa, dengan tangan kosong. Kenapa? Tidak ada buah dari kehidupan kita. Saudara, Tuhan lapar pada kita. Kita mau untuk berkarya buat Tuhan. Tuhan ingin kita nih berbuah. Tiap pagi Tuhan datang pada kita, menyapa kita mulai hari yang baru itu. Apa yang sudah kita hasilkan buat Tuhan? Jika kita ini digambarkan sebagai pohon ara yang mengeluarkan buah sepanjang waktu, apa yang harus kita persiapkan untuk itu? Tugas utama kita di dunia ini, apa? Kita perlu bertanya pada diri kita, apa yang kita persiapkan bagi kita boleh berbuah sepanjang waktu? Jangan hanya waktu-waktu tertentu saja, bukan. Tuhan ingin kita berbuah. Lalu apa persiapan kita? Sebagai pengajar, kita harus mempunyai yang pertama, program. Kita sebagai pengajar, orang yang dipilih oleh Tuhan untuk berbuah, untuk berkarya yang utama dalam kita ini, kita mempunyai, harus mempunyai program. Mungkin dia mengatakan, Pak, saya sudah hidup benar kok di lingkungan kerja saya tidak korupsi, saya tepat waktu, saya mengerjakan tugas saya dengan baik, apa diperintahkan bos, saya lakukan dengan baik. Saudara, hidup seperti itu bukan hidup pelayanan. Memang tugas kita orang Kristen bertindak seperti orang Kristen. Tapi saudara, sudah belum melayani Tuhan. Sudah belum berbuah untuk Tuhan. Orang Kristen memang harus berkata jujur. Orang Kristen harus menghargai waktu. Orang Kristen tidak boleh korupsi. Orang Kristen harus bekerja sebaik-baiknya. Tapi itu orang Kristen, bukan pelayanan. Yang Tuhan ingin kita boleh melayani Tuhan. Jadi pelayanan adalah suatu pilihan saudara. Saudara harus memilih, saudara mau melayani atau tidak. Saudara, Tuhan memerlukan kita. Tuhan mau pakai kita. Jadi kita perlu satu komitmen yang jelas. Kalau kita mau melayani Tuhan, kita harus ngambil keputusan, pilihan, saya mau melayani Tuhan. Ada harga yang harus dibayar ketika kita sudah menjatuhkan pilihan kita itu. Paulus mengatakan tiap-tiap orang diberi karunia. Di karunia itu diberikan agar dipergunakan sebaik-baiknya. Jadi ayat 31 Paulus katakan, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, yaitu bekerja untuk Tuhan. Saudara, satu latihan musik ya, dirigennya atau konduktornya itu ya memikirkan 100 orang pemain musik, ada yang main musik drum, ada yang memain musik tiup, musik pukul dan sebagainya. Ada kira-kira 100 orang. Nah, ini suasana pada waktu latihan. Seorang semua itu dilatih dipimpin oleh dirigennya, oleh konduktornya itu. di alat musik mulai menunjukkan musiknya keras sekali ya, yang kita lihat di apa di konser itu ya, kalau musik tiup apa itu namanya yang besar sekali itu suaranya juga keras sekali. Lalu ada yang main drum juga dipukul drumnya dan sebagainya, semua suara keras. Ada seorang yang dapat tugas memainkan piccolo, suling yang kecil itu. Dia berpikir demikian, ah, aku nggak diperlukan di konser ini kok. Jadi dia nggak mau main musiknya. Itu drum sudah begitu keras, itu trompet sudah begitu keras, itu orang pukul bunyi sudah keras sekali. Jadi suaraku nggak terdengar. Mereka nggak butuhkan aku. Aku ini pemain peniup suling yang kecil saja. Lalu dia diam, tidak meniup sulingnya. Tapi ketika sedang latihan itu, lalu dirinya stop, berhenti sebentar. Semua berhenti, lalu dirinya tunjuk pada pemain suling kecil piccolo itu. Kok kamu enggak tiup suling kamu? Tanpa kamu, konser ini akan gagal. Kami memerlukan kamu. Saudara-saudara, saudara diperlukan di gereja ini. Tuhan mau mempergunakan saudara. Saudara jangan anggap aku ini kecil, aku ini enggak ada apa-apanya, aku enggak punya karunia apa-apa. Tidak, saudara. Jangan biarkan setan memperdaya saudara bahwa saudara tidak mempunyai karunia apa-apa. Tidak. Tiap orang dapat karunia dari Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tidak ada apa-apanya di dalam tubuh Kristus. Saya ulangi. Tidak ada seorang pun yang tidak ada apa-apanya di dalam tubuh Kristus. Artinya apa? Tiap orang berperan di dalam tubuh Kristus. Tiap orang mempunyai peran di dalam gereja. Saudara, kita harus menyadari tugas kita. Kita dapat karunia, tugas kita bekerja buat Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki. 1 Petrus pasal 4 ayat 10. Petrus dengan jelas mengatakan apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya. 1 Petrus pasal 4 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layanilah seorang akan lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh. Berarti karunia sudah diberikan untuk setiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik. Siapa pengurus yang baik? Kalau Paulus katakan pengajar itu, kalau Petrus katakan pengurus yang baik itu dari kasih karunia Allah. Saudara-saudara, kita perlu bertanya pada diri saudara sendiri. Apakah saya sudah punya program untuk Tuhan? Apakah saya sudah mempersembahkan talenta yang Tuhan berikan kepada saya? Apakah saya sudah mempersembahkan kemampuan saya untuk pekerjaan Tuhan? Apakah saya sudah mempersembahkan waktu saya untuk pekerjaan Tuhan? Tiap-tiap orang telah diberi karunia. Dan tiap-tiap adalah pengurus yang baik dari kasih karunia Tuhan. Dan tiap-tiap orang adalah pengajar yang Tuhan sudah perlengkapi untuk melakukan tugas-tugasnya. Saudara, apakah saudara melakukan pelayanan saudara dengan benar? Pelayanan adalah tugas saudara. Nah, perlu memilih. Tiap pagi Tuhan mau melihat buah yang ada, yang saudara hasilkan dalam kehidupan saudara. Jadi saudara perlu punya program dalam kehidupan saudara ini. Yang kedua, saudara sebagai pengajar, yang tadi Petrus katakan, pengurus yang baik dari kasih karunia Allah itu, bagaimanakah hubungan saudara dengan orang-orang lain? Setelah saudara punya program, saudara yang kedua, saudara perlu bertanya pada diri sendiri, bagaimana hubungan saya dengan orang lain? Apakah kita sudah bisa memberi orang lain untuk datang kepada Tuhan Yesus? Apakah kita sudah share membagikan iman kepercayaan kita kepada orang lain sehingga orang lain boleh percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah orang lain tahu bahwa kita adalah orang-orang Kristen melalui tindakan kita, perbuatan kita, perkataan kita? Jadi saudara, ketika kita semuanya program dalam hidup kita ini, saudara perlu menyusun hubungan yang baik dengan orang lain. Karena program kita enggak mungkin berjalan kalau tidak akan berhubungan orang lain. Karena kita masih hidup di dunia ini. Ada dua orang, ada jenis dua jenis orang yang kita harus selalu berhubungan. Yang pertama adalah orang-orang di dalam gereja, dan yang kedua adalah orang-orang di luar gereja. Saudara-saudara, kita akan gagal sebagai anggota jemaat, atau kita akan gagal sebagai orang Kristen, jikalau kita tidak dapat bekerja sama dengan sesama orang Kristen di dalam gereja. Bagaimana kita boleh bisa bekerja melakukan perintah-perintah Tuhan kalau kita dalam gereja, sesama pengurus, sesama aktivis kita selalu bentrok, tidak setuju. Perbedaan pendapat itu normal, tapi kita perlu mencari solusinya, jalan keluarnya, karena tugas kita. Bagaimana hubungan saudara dengan sesama aktivis, dengan sesama pengurus? Pak, kita boleh bekerja sama dengan harmonis melakukan tugas kita di dalam gereja. Yang pertama dalam gereja terlebih dahulu. Karena kita adalah bagian anggota tubuh Kristus. Kita perlu menyatakan kasih kita kepada orang-orang lain. Pertama, di dalam sesama anggota gereja, sesama orang-orang percaya. Paulus memberikan petunjuk yang simple, yang sederhana, kalau kita ingin menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang di dalam gereja. Roma pasal 12 ayat 9-13. Paulus menyatakan, menggambarkan bagaimana kasih itu diwujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang-orang percaya, terutama pada sesama orang percaya dalam gereja. Roma pasal 12 ayat 9-13 kita akan lihat. Yang pertama, ayat yang ke-9a itu. Paulus, ini suatu petunjuk bagaimana kita mewujudkan kasih itu kepada orang sekitar kita. Yang pertama, kasih itu jangan pura-pura. Artinya apa? Kita sungguh-sungguh hati menyatakan kasih kita pada orang-orang lain. Yang kedua, ayat 9, jauhilah yang jahat. Jadi kalau kita mau mengasihi orang lain, jangan pikirkan yang jahat dalam kehidupan kita. Kita perlu dengan sungguh-sungguh, dengan pura-pura, dan jauhi yang jahat. Ayat yang ke-10, adalah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Sebagai saudara, kita perlu mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita itu. Sama saudara, kita pasti mengasihi saudara kita. Tapi bagaimana sikap kita kepada orang lain ada di sekitar kita? Yang bagian kedua, ayat 10 itu, yaitu saling mendahului dalam memberi hormat. Artinya apa? Tidak egois, tidak memikirkan diri kita sendiri, tapi menghargai orang-orang lain. Ayat yang ke-12, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Artinya apa? Ayat 12, yang bagian A itu, ayat 12 ya. Ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan. Berarti kasih itu tidak pernah putus asa. Terus berusaha, terus punya pengharapan di dalam Tuhan. Ayat 12b, kasih itu sabar di dalam kehidupan sehari-hari. Kasih itu konsisten. Tidak sekarang saya bisa mengasihi, besok tidak. Tidak, yang firman Tuhan katakan, simple, sederhana, kasih itu konsisten. Bagian yang ketiga dari ayat 12 itu, kasih itu tekun di dalam doa. Di seluruh kehidupan kita penuh dengan doa. Ayat yang ke-13, kasih itu murah hati, membantu orang lain, bersedia menolong orang lain. Jadi saudara-saudara, Paulus ingin kita mempraktikkan kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Praktikkan dalam kehidupan saudara berjemaat dengan sesama orang Kristen, dan praktikkan juga kepada saudara di luar gereja. Banyak orang yang ingin mendengarkan firman Tuhan, banyak orang yang mengenal Tuhan lebih jauh. Tugas kita bahwa mereka, karena kita sudah diberi karunia yang utama, layanilah Tuhan. Bagian yang ketiga, saudara, saudara punya program, saudara berhubungan orang-orang lain, dan yang ketiga, bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan. Apakah saudara mengutamakan Tuhan dalam kehidupan saudara? Apakah saudara menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan? Bagaimana caranya saudara menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan? Tuhan sudah memberikan Alkitab ini kepada kita. Dan Tuhan ingin kita membacanya. Tuhan ingin kita mempelajarinya. Tuhan ingin kita mengingatnya, dan Tuhan ingin kita merenungkannya, dan Tuhan ingin kita mempraktekannya dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara, setiap pagi Tuhan mau melihat buah dari kita. Saudara sudah siap? Saudara siap mengeluarkan buah ketika Tuhan tanya pada kita setiap pagi, sudahkah kamu mengeluarkan buah? Amin. Mari kita berdoa.